satu pesta tak ada yang datang, hanya kau sendirian. Musik menghantar kamu kesepian, ya tak ada yang datang. Kau bahagia dengar kau punya aku, besok takkan sama.